hari ini tiada sinar mentari, langit tak terlihat, awan menutupi. Mungkin lusa semuanya akan berganti, gelapnya di hati kan terang kembali. Kini ku sendiri menyepi dalam sedih, mungkin esok lusa berseri. Cintaku yang pergi mungkin kan bersemi, esok lusa yang ku nanti. Kau tinggalkan ku sendiri, kau biarkan ku begini, kau sakiti diriku yang hina ini. Kau berikan dia nyanyi, kau berikan dia cinta, kau berikan dia senyum yang indah. Tiada kata kau ucapkan ataupun sekata-kata alasan. Engkau biarkan, engkau tinggalkan diriku sendiri dalam penantian. Hari ini tiada sinar mentari, tak terlihat, awan menutupi. Mungkin lusa semuanya akan berganti, gelapnya di hati kan terang kembali. Kini ku sendiri menyepi dalam sedih, esok lusa berseri. Cintaku yang pergi mungkin kan bersemi, esok lusa yang ku nanti. Kau tinggalkan ku sendiri, kau biarkan ku begini, kau sakiti diriku yang hina ini. Kau berikan dia janji, kau berikan dia cinta, kau berikan dia senyum yang indah. Kau tinggalkan ku sendiri, kau biarkan ku begini,